Apakah boleh kita bekerja di kantor perpajakan haram? Karena pajak bentuknya haram, maka kamu jangan berta'awun bekerja di tempat yang haram tersebut. Hadahumullah. Semoga Allah beri mereka hidayah. Walhasil banyak pertanyaan seputar pajak. Pajak diharamkan ya ikhwan di dalam syariat. Tetapi kalau yang ditanyakan ketaatan kita kepada hukum yang berlaku, ini dituntut atau dipaksa, diwajibkan harus bayar pajak ini, pajak itu, fatwa dari para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain rahimahumullah, kita diajarkan untuk mentaatinya. Artinya menyerahkan itu. Itu perintah dari mereka, itu paksaan atau kewajiban dari mereka, kamu serahkan saja. Nah, kamu seperti Syekh Utsaimin sebutkan, yakini. Setiap muslim harus yakin kalau memang itu hakmu, harta halal milikmu, pasti itu akan kembali kepadamu. Kalau tidak di dunia ini, ya di akhirat kelak akan kamu dapati ganti yang lebih baik darinya. Adapun hukum pajak atau mengambil pajak itu sendiri haram, mereka tegaskan, gak boleh. Dan tidak ada dalih. Kalau mereka katakan untuk kemaslahatan rakyat, dikembalikan untuk rakyat ini, itu bukan dalih semua. Banyak cara yang halal, yang syar'i untuk memperoleh itu. Zakat, seperti tadi kharaj, usyur sepersepuluh tadi, dan cara-cara lain yang syar'i, yang diperbolehkan oleh syariat untuk mereka dapat pemasukan dan seterusnya. Amin, itu hukum yang para ulama sebutkan.